tak dapat hidup tanpa kau sertaku. Hadapi hari yang akan kulalui, kasih setiamu selalu mengikutiku. Kau selalu dekat meski ku tak melihat. Tuhan kau baik, kau baik, anugerahmu kekal selamanya. Tuhan kau baik, kau baik, anugerahmu kekal selamanya. Ku tak dapat hidup tanpa kau sertaku. Hadapi hari yang akan ku lalui, kasih setiamu selalu mengikutiku. Kau selalu dekat meski ku tak melihat. Tuhan kau baik, kau baik, anugerahmu kekal selamanya. Tuhan kau baik, kau baik, anugerahmu kekal selamanya. Biar kulihat kesetiaanmu, ku mau lebih mengenalmu. Biar ku lihat kesetiaanmu, ku mau lebih mengenalmu, lebih lagi mengenalmu. Kesetiaanmu, ku mau lebih mengenalmu. Biar ku lihat kesetiaanmu, ku mau lebih mengenalmu. Sangat baik. rahmat baik buat setiap kami.